hatiku terbawa angin malam, terlelapku di dalam lamunan yang kekal dan abadi. Kan ku simpan dalam hati untukmu kekasihku, yang kini telah pergi tinggalkan ku sendiri. Jauh sudah kini engkau dan aku, terpisah ruang dan tanpamu hidupku tak berarti. Ku hadirkan kenangan lalu untukmu kekasihku. Baru kini ku mengerti cintamu suci dan abadi.